saat ini kita dipertemukan kembali. Ku tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan. Kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, pajok lijoku, doa dan dukungan ku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu bersebaya. Saat ini kita dipertemukan kembali. Ku tinggalkan semua demi mengawalmu lagi. Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan. Kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, pajok hijauku, doa dan dukungan ku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu Persebaya. Satukan semangatmu, pajok hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanku. Ku selalu mendukungmu. Persebaya.